Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang dikatakan oleh Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi tentang permasalahan amalan. Bahasanya amalan bisa jadi sesuatu yang menjadi syartu sihhatil iman atau syartu kamalil iman. Bisa jadi suatu amalan merupakan syarat sahnya keimanan, sehingga tanpa amalan tersebut tidak sah keimanan seorang. Bisa juga yang merupakan syarat kesempurnaan. Namun sudah kita pelajari pula bahwa menganggap amalan sebagai syarat keimanan, baik itu syartu sihah ataupun syartu kamal, ini adalah kekeliruan karena berkonsekuensi mengeluarkan amalan dari iman. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelum ini. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa amalan merupakan bagian dari iman, bukan syarat, karena yang namanya syarat adalah perkara yang di luar dari sesuatu. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan, fal imanu la yatimu illa bil amal. Bahasanya keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan amalan. Lidzalik, atas dasar itu ahlul ilm min ahli sunnati wal jamaah yakulun, para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah mereka menyatakan, al imanu tasdikun bil qalb wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Bahasanya iman itu adalah tasdik bil qalb, pembenaran dengan hati, wa iqrarun bil lisan, pengikraran dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Wa kullu hadhihi al a'mal, yani kullu al a'mal allati hiya bid'un wa sab'una syu'batan, kulluha dakhilatun fi musamma al-iman. Bahasanya amalan-amalan ini, yakni yang dimaksud seluruh amalan yang masuk dalam 70 sekian cabang, semuanya masuk dalam istilah atau penamaan iman. Semuanya, masing-masingnya dari amalan-amalan itu merupakan keimanan. Baik, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah, Nabi SAW menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Apa yang disebutkan pada hadis ini, masing-masingnya, baik itu ucapan la ilaha illallah, demikian juga menyingkirkan gangguan dari jalanan, demikian pula rasa malu yang menghalangi seorang dari perkara yang tercela, ini semua adalah keimanan. Dan pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya juga semua yang hadir, Al-Imam bin Utsaim rahimahullah, ya, pada syarah Riyadhus Shalihin, ya, beliau mengingatkan terkait dengan imatatul adza. Bahwa jangan sampai kendaraan-kendaraan kita itu menyulitkan orang yang mau melalui. Ya, karena ini bertentangan dengan iman. Namanya iman, termasuk di antara cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Sehingga sebaliknya, kalau seorang meletakkan sesuatu, baik itu kendaraannya ataupun hal yang lainnya, yang menyulitkan orang yang melalui jalan itu, ini bertentangan dengan keimanan. Kemudian, وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ عِدَّةَ أَبْوَابٍ عَلَىٰ أَعْمَالٍ وَكُلُّهَا سُمِّيَتْ إِيمَانًا. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau telah menyebutkan sejumlah bab ala a'malin, yang bab-bab tersebut, ya, menyebutkan tentang amalan-amalan, ya, beragam jenis amalan. Wa kulluha summiyat imanan, di mana seluruh dari amalan-amalan tadi, ya, summiyat imanan, dinamakan sebagai keimanan. Fa imatatul adza anit tariq min syu'abil iman, sehingga menyingkirkan gangguan dari jalanan ini termasuk di antara cabang keimanan. Ya, bahkan termasuk di antara, ya, sebab seorang masuk ke dalam jannah, juga sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, seorang masuk ke dalam jannah yang disebabkan, yakni dahan yang mengganggu jalanan yang dia singkirkan. Kemudian wa qawlu la ilaha illallah min syu'abil iman. Ucapan la ilaha illallah ini juga termasuk di antara cabang dari keimanan. Was-salatu minal iman, dan salat ini termasuk juga di antara keimanan. Walihada, atas dasar ini, lamma huwila as-sahabatu an baitil maqdis ilal ka'bah, qala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Atas dasar ini, ketika para sahabat, mereka diperintahkan, ya, untuk mengalihkan arah kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka berkata, ya Rasulullah, innan nas matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis, fa kaifa haluhum? Sesungguhnya manusia, yakni sebagian sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka telah meninggal dunia dalam keadaan mereka salatnya ke Baitul Maqdis, yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya perubahan arah kiblat. Fa kaifa haluhum? Lantas bagaimana keadaan mereka? Ya, mereka tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan, salat menghadap ke Ka'bah. Fa anzalallahu azza wa jall, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka Allah azza wa jall menurunkan firman-Nya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa yang dimaksud dengan keimanan di sini? Ai salatukum ila Baitil Maqdis. Yani salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Ya, karena Sekali lagi, ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan sebagian sahabat tentang saudara-saudara mereka yang telah Allah wafatkan dalam keadaan mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian ke Baitul Maqdis. Yakni, فَأَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ وَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِذَلِكِ وَصَلَّيْتُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ فَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِذَلِكِ. Yani, bahasanya kalian telah salat menghadap Baitul Maqdis atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, kalian orang-orang mukminin. Dan demikian pula, kalian salat menghadap Ka'bah juga atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan demikian, ketika kalian salat menghadap ke arah Ka'bah, setelah sebelumnya kalian menghadap ke Baitul Maqdis, maka dengan itu pula, kalian orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ada para ulama, seandainya mereka, ya ketika datang perintah untuk menghadap ke Ka'bah, mereka tidak mau, enggan, ya, untuk menghadap ke arah Ka'bah setelah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya keimanan, hakikatnya adalah ketaatan kepada apa yang datang perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian, kata beliau selanjutnya, إِذَنْ فَمَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ اِعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَإِنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dengan demikian, maka siapapun yang berpendapat bahasanya iman itu meliputi keyakinan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, dan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, maka dialah mu'min, dialah orang yang beriman. Wa man qala hadzal qawla fahuwa qad kharaja minal irja. Dan siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, maka dia sungguh telah keluar dari pemahaman murji'ah. Atas dasar itu, sekali lagi, apa yang dikenal, yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, dengan murji'atul fuqaha, ya, tetap apa yang mereka yakini ini bukan keyakinan ahlus sunnah, ya, karena mereka memisahkan amalan dari iman, sementara keyakinan ahlus sunnah sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam kitabullah ataupun dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya iman meliputi tiga unsur tersebut, meliputi keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian, wal khuruju minal irja huwa i'tiqadu wujubil amal. Dan keluarnya dari pemahaman al-irja, pemahaman murji'ah, adalah meyakini wajibnya amalan. Ya, meyakini wajibnya amalan. Lianna al-amala min arkanil iman. Dikarenakan sesungguhnya amalan itu termasuk dari rukun-rukun keimanan. Soalnya tadi sebutkan bahwa definisi dari iman mencakup keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Menunjukkan dari sini bahwa amalan merupakan salah satu di antara rukun keimanan. Kemudian wa min syurutil iman allati la yatimul imanu illa biha. Dan dari syarat keimanan yang tidak akan sempurna keimanan kecuali dengannya. Dan sekali lagi diulang kembali di sini bahwa menjadikan amalan bagian dari syarat ini berkonsekuensi yakni mengeluarkan dari iman sahih sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya bahwa namanya amalan itu adalah bagian dari keimanan merupakan rukun di antara rukun-rukun keimanan. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam sab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.